Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Surabaya, pendengar Radio Albayan Cianjur, Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio dan TV RBK di Kebumen, Radio 1 Lombok, Radio Suara Kolbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, dan Radio Hidayah di Pekanbaru, pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, dan TV-TV lain yang ikut merelay siaran kita ini, juga para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa membahas masalah tauhid. Kita sedang menerangkan beberapa perbuatan yang menyimpang dari tauhid. Di antaranya adalah menggunakan jimat, tabaruk kepada benda-benda tertentu yang tidak dijelaskan secara syar'i bahwa benda itu mengandung barokah, termasuk sihir. Itu yang terakhir kita bahas di pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan. Salah satu di antara bentuk penyimpangan dalam masalah tauhid adalah perdukunan, baik berprofesi sebagai dukun atau menggunakan jasa dukun atau melibatkan diri dalam amalan perdukunan. Bisa terjerumus ke dalam syirik besar. Apakah makna perdukunan? Perdukunan maknanya adalah iddia'u ilmil ghaib, mengklaim, mengaku, mengetahui perkara-perkara yang gaib, seperti mengetahui dan memberitahukan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Meramal termasuk salah satu di antara bentuk perdukunan. Dan ada sebab yang diterangkan secara syar'i, kadang apa yang dikatakan si dukun benar, tapi ratusan bahkan ribuan kedustaannya. Adapun benarnya adalah karena ada bantuan dari kalangan setan, dari bangsa jin, yang mencuri dengar berita dari langit atau mencuri berita dari atas awan yang dibicarakan oleh para malaikat di sana. Terdengarlah oleh kalangan jin tersebut. Dan jin memang bisa menyentuh langit dan memiliki pos-pos untuk mendengarkan berita-berita gaib di langit. Allah berfirman dalam surah Al-Jin, wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaaha muliat harasan syadida wa syuhuba. Kami bisa menyentuh langit dan kami dapati langit-langit itu dipenuhi oleh panah-panah yang berapi. Wa anna kunna maqa'ida lisam. Kami memiliki pos-pos tempat mencuri berita di langit. Itu kata Allah di dalam Al-Quran tentang bangsa jin. Wa may yastami'il an yajid lahu shihabar rasada. Tapi siapa sekarang yang mencuri dengar berita dari langit, dia akan dikejar oleh bola api yang menyala-nyala. Nah, si jin tersebut sampai ke langit bertumpuk satu sama lain. Ketika Allah Azza wa Jalla mau menetapkan sesuatu yang akan terjadi esok, Allah berfirman kepada para malaikat. Lalu malaikat saking tunduknya kepada Allah Azza wa Jalla mengepak-kepakan sayapnya. Lalu mereka itu tersungkur, menimbulkan bunyi seperti rantai-rantai besi yang menimpa batu keras yang besar. Bunyi gemerincing sampai mereka pingsan. Setelah mereka siuman dan hilang rasa takut dalam hati mereka, mereka berkata, "Madza qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Rabb kita? Maka dijawab, "Al-haq wa huwal aliyul kabir." Yang dikatakan oleh Allah lah kebenaran. Lalu dibicarakanlah oleh para malaikat di langit tentang apa yang akan terjadi esok. Yang mereka dengar dari Allah Azza wa Jalla, obrolan mereka dicuri dengar oleh bangsa jin. Lalu jin yang mendengar itu langsung secara estafet memberitahukan kepada yang di bawahnya dan seterusnya. Ada yang kadang-kadang sebelum disampaikan ke dukun atau ke tukang sihir, mereka kebur disambar oleh api dan mati. Ada juga mereka itu sempat terlebih dahulu menyampaikan itu ke telinga para dukun sebelum disambar oleh api. Begitulah yang terjadi. Ya. Maka ketika sang dukun menerima informasi apa yang akan terjadi esok sebagai hasil curian jin dari langit, satu kata yang benar dibumbui oleh ratusan kata-kata dusta. Oleh karena itulah maka kalangan dukun mengklaim mengetahui perkara gaib. Maka siapa yang merasa dirinya mengetahui perkara gaib, maka dialah dukun. Padahal Allah Azza wa Jalla satu-satunya yang mengetahui perkara gaib. Para nabi sekalipun tidak, kecuali yang diberitahukan oleh Allah. Allah berfirman, "Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa liman irtada min rasulin." Kata Allah, Allah lah yang mengetahui yang gaib. Dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka Allah disebut al-munfaridu bi'ilmil ghaib, satu-satunya yang mengetahui perkara yang gaib. Famanidda'a musyarakatahu fi syai'in min dhalik. Maka siapa orang yang mengklaim, mengaku-ngaku menjadi sekutu bagi Allah mengetahui perkara yang gaib, baik melalui ilmu perdukunan atau yang lainnya, au saddaqa may yad'i dzalik, atau orang yang membenarkan orang-orang yang mengaku mengetahui yang gaib, faqad ja'ala lillahi syarikan fima huwa min khasa'isihi, maka orang itu telah menjadikan serikat atau sekutu bagi Allah dalam perkara tersebut. Dan orang itu berarti sudah mendustakan Allah dan Rasulnya. Kebanyakan perdukunan yang berkaitan dengan setan atas bantuan setan dari kalangan bangsa jin tidak akan kosong dari syirik dan taqarrub kepada perantara yang memberikan informasi yang gaib itu kepada mereka. Dari sinilah maka perdukunan itu syirik. Dari segi pertama, dia mengklaim sekutu bagi Allah dalam perkara mengetahui yang gaib. Yang kedua, bertaqarrub kepada wasilah yang memberikan info yang gaib itu, yaitu setan dari kalangan bangsa jin. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man ata arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah." Siapa orang yang mendatangi arraf, bahasa kitanya, bahasa gaul arraf itu sotoy, sok tahu. Arraf itu mengklaim serba tahu, serba mengetahui. Tapi apa yang dia ketahui itu belum tentu benar. Bahasa gaulnya sekarang disebut apa tadi? Sotoy. Arraf itu mengetahui serba tahu. Dan itu dukun. Nama lain dari dukun. Termasuk peramal. Siapa orang yang mendatangi arraf, lalu bertanya kepada si arraf, si dukun ini tentang sesuatu, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, salatnya selama 40 tidak akan diterima oleh Allah. 40 hari 40 malam tidak akan diterima oleh Allah. Walaupun dia tidak percaya, hanya datang bertanya, mau percaya mau tidak, Nabi SAW menyatakan salatnya 40 hari 40 malam tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu kalau percaya. Adapun kalau percaya, hadis yang barusan sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau percaya, lebih gede lagi sanksinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa orang yang mendatangi dukun lalu percaya? Ini percaya, kalau yang tadi enggak percaya. Maka dia telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya, juga Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih. Maka berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, hukum mendatangi dukun ada tiga. Dua diantaranya haram. Satu diantaranya adalah jihad atau amar ma'ruf nahi munkar. Adapun dua yang terlarang, yang haram, pertama datang kepada dukun sekedar untuk tahu, tapi tidak percaya. Baik datangnya itu nganter orang, dia istri gak percaya. Atau dia iseng-iseng saja, tapi gak percaya. Dan sekarang untuk begitu tuh gak perlu pergi keluar rumah, datang ke dukun, gak perlu. Cukup berbaring di kamar itu sudah terkena hukum ini. Dengan cara bagaimana? Ambil HP, buka situs-situs ramalan, perdukunan, buka horoskop, buka ramalan bintang, kan ada ya? Di majalah, di koran, di TV, di TV gak tahu ada apa enggak. Tapi di internet banyak. Lahir bulan anu, tanggal sekian, bintangnya anu. Nih ramalan kamu minggu ini. Untuk yang lahir di waktu tersebut. Dompet agak sepet, asmara sedikit membara. Kan begitu ya? Itu sama dengan datang ke dukun. Sama dengan datang ke peramal. Pulsanya berkurang, kuotanya berkurang. Memang gak capek, cuma berbaring. Tapi dosanya ini, apa? Lam tuqbal lahu salatun arba'ina laylah. Tidak akan diterima tuh salatnya selama 40 hari 40 malam. Jangan coba-coba iseng, coba saya ingin tahu benar enggak ramalan ini. Enggak percaya. Walaupun enggak percaya kena dengan hadis itu man ata'arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina laylah. Siapa orang yang mendatangi dukun atau peramal bertanya tentang sesuatu, mau percaya mau tidak, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Jangan coba-coba buka website atau jangan coba-coba baca ramalan bintang, horoskop dan yang sejenisnya kena dengan hadis tersebut. Ini yang pertama. Kedua, mendatangi dukun dan percaya kepada isi berita atau informasi yang disampaikan sang dukun. Mengikuti aturan-aturan dan syarat yang ditetapkannya. Maka ini lebih parah. Disebutkan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga ini yang bagus. Tapi harus dengan persiapan dan mental dan keyakinan. Datang kepada dukun untuk mendakwahi, untuk beramar ma'ruf nahi munkar, untuk menasihati kamu berhenti jadi dukun. Syirik tahu enggak? Gitu ya. Tapi ini harus siap-siap. Karena sang dukun yang dinasihati begitu, apa pasti enggak berterima kasih? Oh, saya enggak tahu. Disangkanya ini bagus nolong orang, ternyata syirik. Terima kasih, lalu tobat. Apa begitu? Ya syukur kalau begitu. Tapi kecil kemungkinan begitu. Rata-rata malah marah. Tak mustahil dia menyerang. Tak mustahil dia meminta bantuan jinnya untuk mencelakai kita, ya mungkin saja, ya. Tapi inilah jihad, inilah amar ma'ruf nahi munkar. Yang wajib untuk diwaspadai adalah perkara sihir dan perdukunan serta sulap, tukang-tukang sulap. Alladzina yufsiduna fil ard wa la yuslihun. Mereka orang-orang yang menebar kerusakan di muka bumi bukan memperbaiki. Apa yang mereka rusak? Minimal akidah kaum muslimin. Kadang mereka tampil dalam bentuk tabib atau ahli pengobatan. Tapi dengan cara-cara yang supranatural. Dengan cara-cara yang tidak memiliki landasan medis, pertimbangan medis, tidak ilmiah, tidak ada hubungan sebab akibat antara penyakit dengan cara pengobatannya. Bayangkan saja penyakitnya anu disuruh nyembelih kambing. Apa hubungannya? Dan ketika menyembelihnya bukan karena Allah, bukan untuk Allah, tapi untuk sesuatu yang lain, dan ini syirik. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sungguhnya salatku dan sesembelihanku, hidup dan matiku untuk Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah demi Rabbmu untuk Allah, wanhar, dan menyembelih juga untuk Allah. Tidak boleh untuk selain Allah. Maka siapa orang yang menyembelih bukan untuk Allah, faqad asyraka, dia telah syirik. Karena menyembelih adalah salah satu ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kadang si dukun yang berkedok ahli pengobatan ini mensyaratkan kalau mau sembuh, sembelih ayam. Ayamnya harus putih lagi, ya, 7 ekor dari 7 kandang. Dari 7 desa, harganya 70 ribu. Disembelih. Sesembelihannya harus 7 kali kececet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buntung. maka menyembelihnya bukan karena Allah, caranya tidak syar'i, tidak sesuai dengan syariat dari Allah Azza wa Jalla. Ini syirik. Kadang ada yang tampil dalam bentuk membuat rajah-rajah, membuat isim-isim, membuat jimat-jimat. Dituliskanlah beberapa tulisan tertentu, kadang-kadang mengandung ayat Al-Quran, kadang-kadang hurufnya tidak bisa dibaca. Entah itu huruf Arab, entah itu huruf Latin atau huruf yang lain. Yang jelas itu ada instruksi dari jin, dari kalangan setan, dari kalangan bangsa jin. Kemudian diyakinilah itu berkhasiat. Diyakinilah itu bisa menolak berbagai macam kemadharatan. Kadang-kadang bertampil dalam bentuk peramal, meramalkan apa yang akan terjadi. Meramalkan nasib dilihat dari garis tangan. Dilihat umpamanya dari tanda tangan, kan ada ya. Dilihat dari tulisan. Dilihat dari segala macam yang dia pakai sebagai media untuk meramal di masa yang akan datang. Atau kadang-kadang tampil dalam sosok orang yang bisa menemukan barang yang hilang, lalu menunjukkannya. Kadang benar, kadang tidak benar. Kalau toh benar, oh barang yang kamu cari ada di sana, ternyata benar. Kok bisa begitu? Menggunakan bantuan bangsa jin. Dengan demikian, maka terjerumuslah dia ke dalam perbuatan syirik. Apa salahnya kalau meminta bantuan jin ditemukan? Bukankah meminta bantuan kepada manusia juga boleh? Iya, tapi untuk menerima bantuan itu ada syarat-syarat tertentu yang membuat siapa yang memenuhi syarat itu dia terjerumus ke dalam perbuatan syirik atau bahkan kufur. Kadang-kadang tampil sebagai orang sakti yang soleh, sakti mandraguna, weruh sadurung winara. Weruh itu tahu ya, sadurung itu bahasa Jawa, sebelum terjadi. Ya, peramal itu tadi. Kadang-kadang dia demonstrasikan tidak terbakar oleh api, kebal oleh senjata tajam, dipatuk ular berbisa tidak madarat sedikit pun, dan dalam bentuk-bentuk yang lainnya, termasuk sulap-sulap yang tidak bisa masuk akal menggunakan bantuan setan dari kalangan bangsa jin. Disebutnya musta'wadah. Sihir, perdukunan, termasuk peramal, musta'wadah atau para tukang sulap, ini disatukan pembahasannya sebagai bentuk-bentuk menyimpang dari masalah tauhid. Nah, semuanya itu UUD. Seluruh ilmu perdukunan yang diterapkan oleh manusia UUD. Ujung-ujungnya apa? Duit. Bisa kaya enggak dengan itu? Mungkin ada yang kaya, ada dukun yang kaya? Ada, kalau yang datangnya para pejabat, para artis, para pengusaha, sekali bayar berapa? Ratusan juta, bahkan miliaran. Ada enggak tukang ramal atau dukun yang memasang iklan menerima pesaman jadi caleg sekian, jaminan kalau tidak uang dikembalikan? Ada yang pasang iklan begitu? Ada yang seperti itu. Miliaran bayarannya. Yang apabila dipenuhi, dia rugi dunia dan akhirat. Dunianya dia rugi miliaran, di akhiratnya dia jelas terjerumus ke murka dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Walhasil, yang seperti itu ujung-ujungnya adalah duit para pesulap. Dia tidaklah mereka mendemonstrasikan sulapnya kecuali untuk memperoleh uang atau sanjungan orang. Mau pakai jin mau tidak, termasuk kecepatan tangan, itulah penipuan, pembohongan publik. Orang menyangka itu real, nyata benar, padahal kenyataannya pakai trik, pakai tipuan, alat tertentu, tim yang solid, yang bagus, dan seterusnya. Itu adalah menipu. Mau pakai jin, mau tidak pakai jin, dua-duanya sesuatu yang keliru, yang salah. yang menyimpang dari syariat Islam. Oleh para ulama, al-musta'wadah seperti itu, sulap itu dimasukkan ke dalam pembahasan sama dengan sihir, sama dengan perdukunan dan yang lain-lainnya. Maka wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati, menjauhi hal-hal seperti itu, tidak mempercayainya. Dan bagi para ulil amri wajib untuk menuntut mereka taubat. Maka kalau tidak, maka dihukum. Apa hukumannya? Hukumannya di zaman baheula, Nabi dan para sahabat, hukumannya dipenggal. Sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dari Bajalah bin Abadah, dia berkata, kataba Umar bin Khattab radhiyallahu an, aniqtulu kulla sahirin wa sahira. Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah mengirim surat kepada para gubernur di daerah masing-masing, bunuhlah setiap tukang sihir baik laki-laki ataupun wanita. Berkata Jundub dalam satu hadis yang marfu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, haddus sahir darbuhu bisayf. Hukuman bagi tukang sihir adalah dipenggal lehernya dengan pedang. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya. Itu hukuman di dunia. Kalau toh dia tobat, hukumannya di dunia tetap dilaksanakan, tapi di akhirat dia diampuni. Tidak akan lagi diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah penyimpangan pertama dari tauhid yang banyak dilakukan oleh manusia, yaitu perdukunan dengan berbagai macam bentuknya, dengan penampilan sosok yang kadang-kadang seperti seorang ustadz atau seorang kiai atau seorang tabib atau seorang yang berprofesi sebagai terapi pengobatan. Ada yang seperti itu, tapi pada hakikatnya itu adalah perdukunan. Dan dukun-dukun yang seperti itu banyak juga yang disebut dengan sebutan ustadz atau kiai. Ya apa tidak? Ya. Umpamanya pusing, jelas pusing itu vertigo. Dokter sudah mendiagnosa, oh ini vertigo. Ada kelainan saraf atau ini udah datang ke dukun. Dipegang oleh atau dukun ini disebut ustaz. Dipegang kepalanya muncul kecoa. Yang tadi sudah disiapkan kecoa itu. Ya, oh ibu ini, bapak ini ada yang ngahereyan. Tahu ngahereyan? Ada yang mempermainkan, ya. Nih, apa maharnya sekian kalau sanggup kita usahakan, gitu ya. Nih lihat kecoanya, gede banget. Percayalah si pasien itu, padahal tadinya hanya vertigo, dipenuhi. Sembuh tidak, dosanya iya. Dukun lintuh, penyakit matuh. Maknanya dukunnya dia subur, si penyakitnya tetap utuh, tidak berkurang sedikit pun, apalagi hilang sama sekali, ya. Maka wajib untuk kita jauhi perdukunan seperti itu dan tidak boleh dipercaya sama sekali. Walaupun iseng-iseng jangan. Inilah yang pertama. Kedua, termasuk perkara yang menyimpang dari tauhid adalah at-tatayyur. Tatayyur itu berasal dari kata at-tayyur, at-tuyur. Tuyur itu burung. Maknanya adalah at-tasya'um bit-tuyur. Meramalkan kesialan dengan burung. Kalau umpamanya seseorang di zaman dahulu mau berangkat untuk bisnis, safar, untuk usaha dagang atau yang sejenisnya, ternyata di atas rumahnya itu menclok seekor burung. Ada yang langsung membatalkan. Adanya burung di atas itu menunjukkan akan sial. Coba bayangkan, nasib dia ditentukan oleh burung. Pemikiran seperti apa ini? maka itu yang disebut dengan tatayur, menimpakan kesialan karena seekor burung. Kadang-kadang ada yang tidak memastikan untung atau rugi, tapi si burung itu kemudian digebah itu dihus, suruh pergi, diusir. Kemana dia berangkat? Ke depan, ke kanan, atau ke kiri, atau ke belakang? Maka kalau ternyata ke kanan ini pertanda bagus, dia teruskan. Kalau ke kiri atau ke belakang pertanda buruk, dia cancel kepergiannya. Karena itu akan sial. Untung atau sial ditentukan oleh burung, bayangkan. Inilah yang disebut dengan tatoyur, awalnya demikian. Lalu berkembanglah tatoyur ini menjadi setiap meramalkan kesialan atau keuntungan oleh burung, nama, lafaz-lafaz tertentu, kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu yang itu dianggap berpengaruh kepada untung ruginya, sial atau tidaknya rencana yang akan dia lakukan. Seperti orang ketika umpamanya sakit-sakitan terus, seorang anak, lalu dia melontarkan tuduhan penyebab sakit itu kepada nama. Oh, pantas namanya ini. Kalau mau sembuh, ubah namanya menjadi yang lain, lalu diubah. Ada yang begitu? Ada. Menimpakan kesialan kepada nama. Atau kepada kejadian pas akan berangkat pergi untuk satu urusan, lalu melihat kejadian yang tidak menyenangkan. Baik umpamanya ada anak jatuh sampai berdarah, atau ada umpamanya anak yang dihadapannya dipukul oleh orang tuanya sampai menangis, atau pas keluar bertemu dengan orang cacat, baik dia pincang ataupun orang yang tunanetra yang tidak melihat, dia batalkan. Kejadian yang tidak dia suka ini pertanda akan rugi kalau diteruskan. Akhirnya dia batalkan. Ini termasuk tatayur. Fa idza azama syakhsun ala amrin min umurid din awid dunya fara'a aw sami'a ma yakrahu athara fi dzalika ahad amrayn. Kalau seseorang sudah punya niat, tekad untuk melakukan sebuah urusan, baik urusan ini urusan dunia ataupun urusan agama. Urusan dunia contohnya bisnis, urusan dunia contohnya ya apa sajalah, berkunjung kepada saudara, kepada sanak. Urusan agama contohnya mau ngaji, berangkat ngaji ke tempat yang agak jauh atau keluar kota, daurah, itikaf, atau haji, atau umroh, atau yang sejenisnya. Lalu dia mendengar atau melihat perkara yang tidak disukainya. Pas mau berangkat ngaji, ada anak naik sepeda jatuh berlumuran darah. Pas mau berangkat ngaji, ternyata angkotnya mogok. Pas mau berangkat ngaji, ternyata umpamanya dia keseruduk motor lain, kemudian jatuh. Lalu dia anggap kejadian itu sebagai pertanda bahwa itu buruk bagi dirinya. Maka semua kejadian yang tidak dia suka itu berpengaruh kepada dia dalam dua bentuk. Bentuk pertama, imma ar-ruju' amma kana aziman alaihi tatayyuran au ta'athuran bima ra'a au sami'a. Pertama, mungkin dia pulang lagi. Enggak jadi berangkat. Semua rencana tekadnya itu dia cancel, dia batalkan karena menganggap akan sial, terpengaruh oleh apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, ada yang apa yang dia alami. Fayu'alliku qalbahu bidzalikal makruh, lalu hatinya itu selalu terkait dengan kejadian yang tidak dia sukai. Ini merusak iman, merusak tauhid, merusak tawakal kepada Allah. Tawakalnya bukan lagi kepada Allah tapi kepada kejadian. Padahal kejadianlah makhluk yang Allah Azza wa Jalla ciptakan melalui takdirnya. Maka ini kemungkinan pertama, dia cancel, dia enggak jadi berangkat. Kedua, wa imma alla yarji'a amma azama alaih walakin yabqa fi qalbihi atharu dhalika tatayyur min al-huzn wal alam wal ham wal wasawis wal dhaf. Kedua, mungkin dia tidak membatalkan kepergiannya. Dia jadi berangkat. Karena mungkin terpaksa, dia harus menunaikan tugas. Kalau enggak dimarahi oleh bosnya, dihukum, di SP atau bahkan dipecat. Dia berangkat tapi di dalam hatinya ada was-was. Dalam hatinya ada ketidakyakinan, ada keraguan. Dalam hatinya ada ketidakpercayaan, bahkan ada keyakinan pasti sial, pasti sial, pasti sial. Walaupun dia tetap berangkat. Kedua-duanya termasuk tatayyur. Menimpakan kesialan kepada sesuatu yang di dalam sesuatu itu Allah tidak menetapkan adanya kesialan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala thiyarata wala hamata wala safar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada adwa, tidak ada thiyarah, tidak ada hama, juga tidak ada safar. Empat. Adapun yang pertama adwa adalah penyakit yang menular. Tidak ada penyakit menular. Tapi kan buktinya ada. Itu sudah pernah kita bahas ya di kajian kitab yang lalu. Dan itu pembahasannya panjang. Kedua, walat tiaroh. Tidak ada tiaroh. Tiaroh itu ramalan kesialan karena sesuatu. Walah hama. Tidak ada hama. Hama itu artinya burung. Sejenis burung, burung gagak. Yang apabila menclok, bukan di jendela, mencloknya di mana? Di atap rumah seseorang, pertanda akan sialah penghuni rumah itu. Dan itu diyakini oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Walahamah, tidak ada kesialan karena seekor burung gagak. Walasofar, secara sengaja Nabi SAW menyebut sofar. Tidak ada sofar, sofar itu nama bulan. Yang dianggap sebagai bulan sial, kesialan yang terjadi di bulan Safar. Dan itu dahulu terjadi di kalangan orang-orang Arab jahiliyah zaman baheula. Jadi ketika bulan Safar, bulan yang sial untuk melakukan apapun. Jangan menikah di bulan Safar, jangan melamar di bulan Safar, jangan memulai bisnis di bulan Safar. Kalau mau umroh, jangan berangkat di bulan Safar. Kalau haji ya apalagi. Ngapain haji berangkat bulan Safar, belum waktunya. Kalau umroh boleh. Karena itu akan sial, kata mereka. Kesialan yang ditimpakan kepada bulan Safar. Dibantah oleh Nabi SAW. La adwa, tidak ada penyakit menular. Wala tiarah, tidak ada ramalan kesialan karena karena apapun. Wala hamah, tidak ada ramalan kesialan karena burung gagak. Wala safar, dan tidak ada kesialan apapun di bulan Safar. Maka wajiblah siapa yang memiliki perasaan seperti itu bahwa ini akan sial, dia wajib berjihad untuk menolak perasaan itu. Beristianah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah untuk menghilangkan itu. Bertawakallah kepada Allah Azza wa Jalla dan berkata, Allahumma la ya'ti bil hasanat illa ant, wa la yadfa'u sayyat illa ant, wa la hawla wa la quwata illa bik. Allahumma ya Allah. Ini kalau ada rasa was-was, adanya tiaroh, ramalan kesialan dari kejadian yang tidak kita sukai muncul dalam diri kita. Ini doanya. Allahumma ya Allah, la ya'ti bil hasanat. Tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan. Illa anta, kecuali engkau. Wa la yadfa'us sayyiat, dan tidak ada yang bisa menolak keburukan illa anta, kecuali engkau. Wala haula wala quwata illa bik, tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali hanya bersumber dari engkau. Jadi kalau ada perasaan was-was seperti itu, maka ucapkan doa ini. Allahumma la ya'ti bil hasanat illa anta wa la yadfa'u sayyat illa ant wa la hawla wa la quwata illa bik. Tatayur merupakan penyakit seluruh orang kafir dan orang musyrik. Apapun agama mereka, apapun keyakinan mereka, selalu memiliki tatayur di dalam diri dan keyakinan mereka. Kadang-kadang tatayur itu juga dengan angka. Angka berapa yang biasa dianggap sial? Angka 13. Kalau di kita, kalau di Cina, angka 4. Makanya coba lihat, di gedung-gedung yang bertingkat puluhan, rata-rata tingkat 13 mah dilewat, coba di lift. Kalau di hotel, di gedung perkantoran, coba lihat, ada gak lantai 13? Rata-rata tidak ada. Coba kamar, ada kamar umpamanya 11, ya, ada kamar dari 1, 3, 5, terus 11, gajlok ke 15. Yang 13-nya tidak ada. Karena apa? Karena dianggap angka sial, tidak ada orang yang mau tinggal di kamar 13 tersebut. Dianggap sial. Coba angka dianggap hebat, berpengaruh kepada nasib orang. Ada sesuatu kekuatan lain di luar kekuatan Allah Azza wa Jalla yang bisa memberi madarat dan manfaat kepada kehidupan kita sebagai manusia. Baik angka 13 tadi, atau 4, atau burung, atau kejadian, atau yang sejenisnya. Ya. Dan itu merupakan sebuah penyimpangan dalam masalah akidah. Dan seluruh orang-orang non-muslim memiliki penyakit ini, yaitu tatayur. Allah Azza wa Jalla menjelaskan di dalam banyak ayat, kadang-kadang mereka menuduhkan penyebab kesialan ini kepada para nabi yang mendakwahi mereka. Coba lihat umpamanya firman Allah tentang si Fir'aun dan kaumnya. Ketika mereka mengalami berbagai macam kesulitan, dituduhlah Musa dan para pengikutnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf 131 berkata Fir'aun, berfirman Allah Azza wa Jalla, yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Fir'aun dan kawan-kawannya menimpakan kesialan, menuduhkan penyebab munculnya kesialan kepada Musa dan orang-orang yang bersamanya. Demikian juga kaumnya Nabi Soleh, berkata kaum Nabi Soleh, ittayyarna bika wa biman ma'ak, kami mengalami kesialan karena sebab kamu hai Soleh dan orang-orang yang menyertaimu. Disebut para nabi itu penyebab dari kesialan mereka. Nah, sampai secara umum dalam surah Yasin ayat 18, orang-orang musyrikin di setiap zaman menimpakan kesialan yang menimpa mereka, menuduhkan penyebab kesialan yang menimpa mereka kepada para nabi dan para rasul yang datang kepada mereka. Berfirman Allah, orang-orang musyrik itu berkata, inna tatayyarna bikum la illam tantahu la yarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kata orang-orang musyrik, kami mengalami kesialan karena kalian kalau kalian tidak berhenti dari dakwah kalian, kami akan rajam kalian dan kami akan timpakan kepada kalian siksa yang amat sedih, yang amat pedih dari kami. Itu berlaku di setiap zaman, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. oleh orang-orang musyrik dituduh sebagai penyebab tertimpanya keburukan kepada mereka. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 78, "Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik." Kalau mereka ditimpa keburukan, mereka berkata, keburukan ini datang karena kamu, hai Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh sebagai penyebab mereka tertimpa keburukan. Dan ini sebagai sunnatullah, hukum Allah yang Allah terapkan sejak zaman dahulu kala. Agama orang musyrik satu, memiliki kesamaan prinsip. Hati dan akal mereka memiliki kesamaan keyakinan dan keyakinan buruk yang sama. Dan mereka salah satu kesamaan seluruh agama orang musyrik adalah menganggap para nabi, para rasul sebagai penyebab utama tertimpanya mereka oleh keburukan-keburukan. Ya. Padahal Allah Azza wa Jalla membantah semua itu. Katakan oleh Muhai Muhammad, "Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'ah famin nafsik." Kalau ada kebaikan yang menimpa kalian, itu datangnya dari Allah. Tapi kalau ada keburukan, itu karena dosa-dosa diri-diri kalian. Jadi ternyata tatayur tersebut adalah penyakit seluruh orang-orang musyrik yang tidak mungkin dimiliki oleh apa? Oleh seorang mukmin yang tawakalnya hanya kepada Allah. Yang memiliki keyakinan menentukan, yang menentukan seluruh perjalanan hidup manusia baik atau buruk hanyalah Allah. Dan ini menjadi salah satu di antara rukun iman. Rukun iman yang terakhir yaitu apa? Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kalian beriman kepada takdir baik yang baik ataupun yang buruk. Baik takdir yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Yang dimaksud takdir yang buruk adalah maqdur yang buruk. Dalam satu kejadian ada dua perkara. Perkara pertama adalah takdir, ketetapan Allah yang menetapkan kejadian itu. Yang kedua, maqdur, kejadian yang ditakdirkan oleh Allah. Ada takdir, ada maqdur. Takdirnya adalah ketetapan Allah. Maqdurnya adalah peristiwa yang ditakdirkan. Kalau takdir Allah semuanya baik, tidak ada yang buruk. Ketetapan Allah semuanya baik. Tapi maqdurnya, kejadian yang Allah takdirkan bisa berupa keburukan. Dianggap buruk karena membuat manusia menderita. Seperti sakit, seperti ada musibah, dihina orang, dianiaya orang. Baik atau buruk, diterima oleh orang yang mengalaminya, buruk. Tapi keburukan maqdur tersebut adalah hasil dari takdir Allah. Takdirnya, ketetapan Allahnya pasti baik. Karena tidaklah Allah mentakdirkan hal tersebut kepada kita kecuali pasti untuk keuntungan dan kebaikan kita. Yang seringkali kita tidak mengetahui kebaikan di balik semua kejadian buruk. Karena egonya kita atau karena terbatasnya pengetahuan kita. Saat itu kita sangat menderita. Di lain waktu ternyata kita baru tahu, oh untung ya dulu kita mengalami begitu. Kalau enggak tidak akan begini, bisa seperti itu. Sering kita mengalami atau mendengar berita di tanah air atau di luar negeri. Ada orang, Syekh Al-Utsaimin menjelaskan, menceritakan di Riyadh. Beliau jelaskan dalam kitab Syarah Kitab Riyadhus Shalihin. Orang mau terbang dari Jeddah ke negara lain. Sudah check in. Sudah tinggal boarding sudah, tinggal masuk pesawat. Sebelumnya dia menunggu dulu di ruang tunggu. Qadarullah, karena dia ini jahe, jago HS, dugker, begitu duduk dia langsung tertidur. Mungkin kecapean atau bagaimana, saat boarding tiba, dipanggil-panggil, dia tidak menyadarinya. Seluruh penumpang sudah naik, dia tetap dipanggil-panggil tidur. Padahal petugas selain mengumumkan di speaker, juga mengirim orang-orang teriak-teriak, si fulan, fulan, fulan, ini panggilan terakhir penumpang dengan pesawat sekian-sekian menuju sekian, silakan naik. Bapak Anu, kan suka disebut namanya kalau yang belum masuk. Tetap dia ini tertidur pulas. Sampai akhirnya ditutup, kemudian terbang baru bangun. Duh, pesawat saya mana itu tuh? Mau dikejar gak bisa. Dia menyesal. Dia protes. Wah, dia menyalahkan diri sendiri. Kenapa sampai tertidur? Dia menyalahkan petugas. Kenapa saya tidak dibangunkan? Kata petugas, kami gak tahu bahwa itu Anda. Kami teriak-teriak sudah. Dia menyesal, menangis. Ya, tapi apa yang terjadi? Esoknya ada berita pesawat kemarin yang harusnya ditumpangi meledak. Kecelakaan, seluruh penumpangnya tewas. Kemarin dia menangis sedih, sekarang menangis haru alhamdulillah. Waktu dia mengalami tertinggal pesawat, dia merasa itu keburukan, ya enggak? Buruk, buruk, buruk, karena merugikan dia. Tapi esoknya dia merasa itu adalah kebaikan. Kasus seperti ini banyak. Tidak hanya masalah pesawat, tapi masalah-masalah lain yang ketika itu kejadian, ketika itu terjadi dianggap buruk, tetapi setelah beberapa lama, bahkan kadang-kadang setelah sekian puluh tahun, barulah yang dulu dianggap buruk itu merupakan sebuah kebaikan. Berdasarkan hal itulah, maka tatayur atau seluruh takdir yang Allah tetapkan bagi manusia, pasti takdirnya baik. Walaupun kadang makdur, peristiwa yang ditakdirkannya terasa pahit bagi kita, maka selalu ada kebaikan di balik seluruh keburukan yang kita alami. Jadi bagi seorang mukmin, syirik atau tayur termasuk syirik. Karena dia tawakalnya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dia meyakini atau menduga setidak-tidaknya ada kekuatan lain di selain Allah yang bisa berpengaruh memberi madarat dan manfaat kepada nasib manusia. Tatayur kepada burung berarti menganggap burung itu punya kemampuan untuk mempengaruhi nasib kita, baik yang baik ataupun yang buruk. Dan hampir di semua tempat, di semua negeri memiliki tatayur, termasuk di kita di Indonesia, di Sunda ada yang dengan burung ya, ada juga yang dengan kejadian. Seperti umpamanya kalau ada kupu-kupu si rama-rama masuk ke rumah kita, apa tandanya? Akan ada tamu. Padahal ada apa hubungannya kupu-kupu dengan tamu? Saya sering memperoleh tamu tanpa ada kupu-kupu, dan sering masuk kupu-kupu di tamu enggak ada juga. Kalau umpamanya ada burung, saya enggak tahu bahasa Indonesianya, di Sunda disebut sweet uncuing. Kalau ada burung itu berbunyi, tandanya akan ada yang mati. Kalau ada umpamanya burung bebence, tahu bebence? Cek-cek. Tandanya akan ada pencuri bangsat. Itu ada. Semuanya itu tatayur. Karena itu sebagai warisan dari nenek moyang kita zaman baheula yang menganut faham animisme atau dinamisme sebelum Islam datang. Dan ketika Islam datang, keyakinan itu tetap diwariskan secara turun-temurun. Ini yang dibantah oleh Nabi SAW. Beliau bersabda, La adwa, wa la tiarah, wa la hamah, wa la safar. tidak ada adwa, tidak ada tiarah, tidak ada hamah, tidak ada safar. Maknanya tidak ada kesialan karena burung, karena kejadian, dan tidak ada kesialan yang terjadi di bulan safar. Suatu saat Muawiyah bin Al-Hakam berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa minna unasun yatatayyarun." Di kalangan kami ada beberapa manusia yang suka bertatayur, meramalkan kesialan karena burung. Maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syai'un yajiduhu ahadukum fi nafsihi fala yasuddannakum." Ini adalah sesuatu yang kalian rasakan dalam diri-diri kalian, ya, yang tidak bisa dihindarkan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, wajib semua itu untuk dihindari, untuk diperangi, untuk ditolak, untuk dihilangkan. Berkata Ikrimah, "Kunna julusan inda ibn Abbas radhiyallahu anhuma, famarra ta'irun yasi'u." Kami sedang duduk-duduk di samping Ibnu Abbas. Tiba-tiba lewatlah seekor burung sambil berteriak, berbunyi. Maka faqala rajulun minal qaum, berkatalah salah seorang di antara orang yang ngumpul di sana, "Khair, khair. Oh, ini pertanda bagus, ini pertanda bagus. Adanya burung yang lewat dengan suara seperti itu pertanda bagus. Ini tatayur atau bukan?" "Ya, ini tatayur." Walaupun tidak meramalkan kesialan, tapi meramalkan sesuatu yang bagus, tapi karena burung, tetap ini tatayur. Berkatalah Ibnu Abbas, "La khaira wala syar." Tidak ada kebaikan dan tidak ada keburukan. Burung yang lewat bersuara itu enggak berpengaruh apa-apa. Masa baik dan buruk dilahirkan oleh ulah burung, ya? Sakti amat itu burung. Jadi meyakini adanya hal itu berarti menganggap burung itu memiliki kesaktian yang salah satunya bisa berpengaruh terhadap nasib manusia. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu langsung menyanggah hal itu. Langsung mengingkari hal itu, jangan sampai hal tersebut menimbulkan efek terhadap keyakinan manusia. Ini yang disebut dengan tatayur. Adapun sebaliknya, yaitu menimbulkan optimisme. Maka inilah yang dianjurkan. Disebutnya dengan sebutan fa'al. Fa'al itu optimisme. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. "La adwa wa la thiyarah yu'jibunil fa'al." Tidak ada adwa, tidak ada thiyarah. Adwa itu tadi penyakit yang menular. Tidak ada thiyarah. Tapi yang aku sukai adalah fa'al. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa mal fa'al ya Rasulullah?" Fa'al itu apa wahai Rasulullah? Lalu dijawab, "Al-kalimatut thayyibah." Kata-kata yang baik, kata-kata yang memberikan optimisme. Dan itulah yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Ketika menerangkan poin ini berkata Syaikh Al-Fauzan, bahwa al-fa'al al-kalimatut thayyibah wa innama a'jabahu al-fa'al li'annahu husnudzanni billah wal bu'du ma'murun ayyuhsina dhanna billah wattiyarah su'udzan billah wa tawaqqul bala wa min huna ja'al farq bainahuma fil hukm. Yang dimaksud dengan kalimah thayyibah yang disukai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah memberikan optimisme. Optimisme itu seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abbas tadi. Begitu ada orang, "Wah, ini pertanda sial. Kata Ibnu Abbas, enggak ada kesialan dalam masa tenang. Jangan takut, oleh itu optimis. Besar tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu fa'al. Memberikan optimisme. Dan ini disukai oleh Rasul SAW karena itu sikap husnudhan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tiarah, su'udhan. Su'udhan itu apa? Buruk sangka. Wah, kita akan mendapatkan kesialan karena hal ini. Itu su'udhan. Tapi kalau umpamanya kita bantah, enggak ada kesialan dalam maksudnya. Semuanya baik kok. Tawakal saja kepada Allah. Allah yang mengatur semuanya. Maka ini fa'al dan itu adalah sikap husnudhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alaih, yang beliau jelaskan dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah. Kata beliau, laisa fil i'jab bil fi'l bil fa'al wa mahabbatihi syai'un minasyirk, bal dhalika ibanatun an muqtadi tabi'ah wa mujibul fitrah al-insaniyah allati tamilu ila ma yulaimuha wa yuwafiquha mimma yanfa'uha. Di dalam rasa sukanya kepada fa'al, optimisme dan kecenderungan terhadap hal itu tidak mengandung unsur syirik sedikit pun. Bahkan ini kembali kepada karakter dasar manusia atau fitrah kemanusiaan yang apa? Yang selalu cenderung kepada sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi dirinya. Allah berfirman, zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan nisa wal banin dan seterusnya. Manusia itu dihiasi oleh syahwat kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta dan yang sejenisnya. Manusia suka kepada makanan yang enak. Manusia suka kepada madu yang manis. Manusia suka kepada minuman-minuman dingin yang manis ketika cuaca panas. Minuman manis yang hangat ketika cuaca dingin. Manusia suka mendengar lantunan ayat Al-Quran yang dibacakan dengan lagu yang bagus. Itu fitrah. Termasuk kecenderungan kepada sesuatu yang membuat mereka optimis. Ini sesuatu yang sesuai dengan fitrah. Maka tidak ada unsur syirik di dalamnya. Sebuah hadis yang diterima dari Ibnu Amr dari Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, man raddat sutiyaroh an hajatin faqad asyroka. Ini bagaimana kalau salah seorang di antara kita pernah tatoyur, ya? Berkata Nabi SAW, siapa orang yang dibatalkan dari keperluannya karena tiyaroh, karena tatoyur, maka dia telah berbuat syirik. Pas mau pergi, ada burung, ah gak jadi. Pas mau pergi, ada anak jatuh, ah gak jadi. Itu tiarah. Kata Nabi SAW, man raddatsu at-tiaratu an hajatin faqad asyraka. Siapa orang yang tergagalkan keperluannya karena tiarah, dia telah syirik. Qalu, para sahabat bertanya, fama kafaratu dhalik ya Rasulullah. Bagaimana kifarat dari hal itu wahai Rasulullah? Kalau ada orang sudah terlanjur terjerumus dalam perbuatan tiaroh di masa yang lalu, sebelum kita mengetahui hukum dari hal ini, maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyakula ahaduhum, Allahumma la khaira illa khairuk, wala tayra illa tayruk, wala ilaha ghairuk. Hendaklah orang itu berkata, mengatakan tiga kalimat. Pertama, Allahumma la khaira illa khairuk. Allahumma ya Allah, la khaira, tidak ada kebaikan. Illa khairuka, kecuali kebaikan yang bersumber darimu. Semua kebaikan bersumber dari Allah. Kedua, wala tayra illa tayruk, tidak ada kesialan. Tayr di sini awas, jangan diartikan burung. Saya dulu pernah melihat ada terjemahan buku Hisnul Muslim. Saya enggak pernah menelah. Diterjemahkan oleh seseorang. Tiba-tiba ada orang yang datang kepada saya membawa buku terjemah, Ustaz, ini apa makna doa ini? La khaira illa khairuk, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu. La tayra illa tayruk, tidak ada burung kecuali burung. Tayra-nya diartikan apa? Burung. Lulu. Apa yang dimaksud tidak ada burung kecuali burungmu? Saya lihat aslinya. Ini terjemahan yang salah, yang keliru. Tayr diartikan burung. Iya betul, burung bahasa Arabnya apa? Tayr. Tapi tayr dalam doa ini maknanya apa? Tatayur. Meramalkan kesialan. La tayra illa tayruk, maknanya tidak ada kesialan kecuali kesialan yang kau takdirkan. Itu maknanya. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada ilah selain engkau. Tiga kalimat. Siapa yang pernah terjerumus ke dalam tatayur, hendaklah dia baca doa ini. Allahumma la khaira illa khairuk, wala tayra illa tayruk, wala ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang kau tetapkan. Tidak ada kesialan kecuali kesialan yang kau tetapkan. Dan tidak ada sesembahan yang hak yang sebenarnya kecuali engkau. Inilah doa yang harus kita panjatkan apabila kita terlanjur terjerumus ke dalam perbuatan tatayur ini. Ya. Inilah dua perbuatan yang menyimpang dari tauhid yang kita bahas hari ini. Pertama adalah perdukunan. Yang kedua adalah meramalkan kesialan karena sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup kajian kita sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Fawas di Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan Fawas. Terima kasih kami ucapkan jazakallahu khairan untuk Al-Ustaz yang telah menyampaikan materi di kesempatan sore hari ini. Dan ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita masuk ke sesi interaktif. Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 021-823-6543 atau dengan pesan singkat ke 0819-896543. Kami coba sapa untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu, 021-823-6543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa dari mana Bapak? Agus di Riau. Silakan Pak. Ya. Begini Ustaz. Mohon maaf Bapak, terlebih dahulu dikecilkan volume TV-nya. Ada feedback Bapak yang cukup mengganggu. Silakan. Bagaimana hukumnya menonton acara sulap atau sirkus yang memang di situ ada unsur bantuan jina? Apakah haram atau bagaimana Ustaz? Ya. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Agus di Riau, barakallahu fik. Bagaimana hukumnya menonton acara sulap dan apa tadi? Sirkus yang ada unsur sihirnya. Tergantung. Kalau murni untuk hiburan, maka haram, terlarang. Karena itu menguntungkan si tukang sihir, menguntungkan si penyelenggara, dan mendukung tersebarnya perbuatan syirik. Tidak boleh. Itu yang pertama. Kedua, kecuali kalau ada seorang kiai, alim, ustadz, dia ingin memperoleh informasi tentang bagaimana sulap, bagaimana sihir. Jangan sampai kata orang, jangan sampai dia hanya mendengar berita, tapi dia lihat kenyataannya. Lalu dijelaskan ke umat tentang penyimpangannya, maka boleh. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ketika beliau ditanya, bagaimana dengan sihir, apakah pelakunya itu syirik atau tidak, apakah harus dibunuh atau tidak, berkata Imam Syafi'i, arini sihrak, perlihatkan terlebih dahulu sihirmu di hadapanku. Jadi bagaimana dia mempraktekkan ilmu sihirnya, apakah ada yang mengandung unsur syirik atau tidak, atau sekedar tipuan seperti sulap, membohongi umat. Dan itu membedakan hukum, hukumnya syirik atau hanya sekedar maksiat. dan nanti hukumannya apa, dibunuh apa tidak, ya, maka arini sihrak, perlihatkan kepadamu sihir kamu. Nanti setelah diperlihatkan baru bisa dihukumi apa syirik apa tidak. Dan orang yang berkepentingan mengetahui terjadinya atau praktek sihir untuk mengetahui hukum yang sebenarnya untuk dijelaskan ke umat, dibolehkan. Dibolehkan melihat hal itu, sekali lagi bukan untuk menghibur dirinya, untuk menggeleng-gelengkan kepala, mengeluarkan decak kekaguman kepada si pelakunya, tidak. Tapi dalam rangka untuk menghukumi perbuatannya. Apa termasuk syirik karena mengandung ritual syirik, atau sekedar tipuan semata-mata, ramuan dan alat-alat tertentu yang tidak mengandung unsur syirik, hanya mengandung pembohongan terhadap publik, dan itu hukumnya berbeda, ya. Maka untuk yang berkepentingan seperti itu dibolehkan untuk melihatnya, tapi tidak menjadi kebiasaan setiap ada itu nonton, setiap ada itu nonton, padahal itu juga, maka tidak boleh, ya. Tapi untuk orang awam yang tidak berkepentingan apa-apa, tidak bisa menghukumi menyimpang atau tidak, syirik atau tidak, maka tidak diperbolehkan menonton yang seperti itu, karena menontonnya berarti memberi dukungan dan membuat akan semakin tersebar, memberi keuntungan kepada penyelenggara, panitia, dan kepada si pelaku sihir tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi, Fawaz. Terima kasih. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Demikian Pak Agus di Riau tadi. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di telepon 021-823-6543. Anda yang akan bertanya, silakan. Ya, sudah masuk Bapak atau Ibu? Halo. Ya, silakan Bapak. Ya, silakan Bapak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelum disampaikan pertanyaannya, Bapak dikecilkan volume TV-nya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa? Dari mana? Dari Selacau, Ustaz. Oh, Masya Allah, silakan. Silakan Bapak. Ini mau bertanya, tadi dikatakan bahwa setan itu waktu itu disambar dari ini mati katanya. Kan kalau setan itu yang saya tahu katanya waktu ini sama tidak akan mati, sebab setan itu waktu itu mengatakan bahwa setan itu minta kepada Allah supaya diberi umur panjang, ditangguhkan untuk, ya. Iya. Iya. Untuk supaya bisa menggoda manusia, itu bagaimana, Ustaz? Iya, baik. Ya, terima kasih. Bapak. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak Husain di Selacau, ini tetangga jamaah kita. Betulkah setan tidak mati? Tidak betul. Setan mati. Karena setan mati, setan sakit, setan terbunuh, mereka juga punya rasa takut, termasuk kepada manusia, ya. Adapun yang tidak mati diberi tangguh, diberi waktu sampai hari kiamat, hanya satu, yaitu iblis laknatullah alaih. Iblis yang ketika disuruh untuk sujud kepada Adam tidak mau. Wa idh kulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, sujudlah semua malaikat kecuali iblis yang saat itu juga ada di sana. Kana minal jinni, dia termasuk bangsa jin. Fafasaqa an amri rabbih, maka dia fasik, dia durhaka kepada perintah Allah. Ketika ditanya, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, apa yang menghalangi kamu hai iblis untuk tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Kesombongan iblis nampak. Ana khairu min khalaqtahu min nar Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Nah, lalu dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kemudian iblis menyatakan anlirni ila yaumi yub'atsun. Beri tempo, beri waktu, beri tangguh aku sampai hari dibangkitkan, sampai kiamat, jangan dimatikan. Allah berfirman innaka minal mundzirin, kamu termasuk makhluk yang diberi tempo, tidak akan mati sampai hari kiamat. Di sini disebut innaka, kamu seorang, bukan innakum atau bukan innaka wa dzurriyyataka, kamu beserta turunanmu, bukan. Tapi hanya engkau seorang, si iblis. Iblis inilah yang tidak mati sampai hari kiamat. Adapun anak turunannya dari kalangan bangsa jin sama dengan manusia pada umumnya. Mereka mati, mereka sakit, mereka takut sama dengan manusia. Karena itulah maka ketika ada jin yang mencoba mencuri berita dari langit lalu terkena api yang dilemparkan, maka ya mereka mati. Jin-jin selain iblis mati seperti halnya manusia. Adapun si iblis itu sendiri, personal iblis yang rajanya jin, yang ketika disuruh sujud kepada Adam tidak mau sujud, inilah yang tidak akan mati sampai hari kiamat. Wallahu a'lam. Silakan lagi Fawas yang kiri. Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari Saudara Abdullah di Demak, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sekarang banyak sekali dukun yang dianggap tokoh agama atau kiai, dan banyak sekali yang berobat ke sana dari kalangan kaum muslimin. Bahkan tidak terkecuali dari orang tua saya, terutama nenek saya. Dan bahkan ketika saya sakit pun saya disuruh untuk berobat ke dukun, tapi saya berupaya untuk menolak karena hal itu adalah larangan di dalam agama kita, tidak sesuai syariat, bahkan cenderung seperti menggunakan ilmu gaib yang digunakan oleh dukun tersebut, Ustaz. Yang jadi pertanyaannya, Ustaz, bagaimanakah cara menasihati nenek saya dan cara agar kita terhindar dari dukun-dukun yang dianggap tokoh agama atau kiai tersebut? Terima kasih nasihat dan jawaban dari Al-Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Pendengar di daerah Demak, kalau ada ustaz atau kiai sering didatangi untuk mengobati penyakit, apakah itu pasti dukun? Belum tentu. Mungkin ustaz beneran. Ketika ada umpamanya orang yang sudah berobat ke sana kemari, ke dokter, ke para terapis pengobatan yang lain tidak sembuh, kadang-kadang datang ke ustaz. Dan ustaz memberikan petunjuk berupa diruqyah secara syar'i, ya bisa. Ruqyahnya tidak menyimpang dari syariat. Dibacakan ayat Al-Qur'an, dibacakan doa. Boleh apa tidak? Ya boleh. Nabi SAW melakukan itu? Iya, melakukan itu. Lalu disuruhlah orang itu untuk banyak infak, banyak sedekah. Diberi nasihat, dikuatkan mentalnya, dikukuhkan sikap tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau itu yang dilakukan sang kiai, sang ustaz, maka dia bukan dukun. Benar. Dan tidak menagih biaya. Mana biaya konsultasinya? Enggak, dikasih pun enggak diterima, ditolak. Ada enggak sembuh? Banyak yang sembuh. Karena akibat kesembuhan itu banyak yang datang juga. Yang seperti itu ada banyak. Dia benar murni ustaz. Tidak menerima bayaran dari ruqyahnya, dari nasihatnya, dari konsultasi yang diberikannya, ya. Orang sudah putus asa dari pengobatan ke dokter spesialis manapun datang ke ustaz untuk meminta apa? Meminta petunjuk. Lalu diruqyah, lalu diberi nasihat, ya. Diberikan nasihat banyak infak, banyak sedekah, ya, benar. Maka kalau ke yang seperti itu boleh, enggak apa-apa. Adapun kalau si ustadz tersebut melakukan terapinya dengan cara yang tidak syar'i, oh ini ada yang ngeganggu, harus siapkan kain 7 meter putih ya, dari 7 pabrik yang berbeda. Siapkan 7 ekor ayam putih, nanti sembelih tanggal 7 jam 7. Dan seterusnya. Nah itu betul dukun. Tidak ada hubungan sebab akibat antara ayam putih, kain putih dengan penyakitnya. Penyakitnya penyakit kuning. Kok diberi warna putih? Enggak ada akibat, enggak ada hubungan sebab akibat. Enggak ada tuntunan syariat. Kalau ruqyah enggak ada hubungan sebab akibat secara medis, tapi ada alasan syar'i. Secara syariat boleh itu dilakukan, membacakan ayat, ya. Adapun kalau cara pengobatannya berbau syirik, maka tidak boleh untuk dilakukan. Bagaimana cara memberitahukan hal ini kepada orang tua? Ya jelaskan saja bahwa itu bukan dokter, Bu, Pak, gitu. Lebih baik saya bawa aja ke dokter daripada ke dukun. Dokter mah sudah teruji, sudah sekolah terlebih dahulu, secara syariat dibolehkan. Kalau ini secara syar'i tidak dibolehkan, tidak ada alasan rasional yang menyatakan kesembuhan akibat pengobatan ini dengan penyakit, enggak ada. Beritahukan, secara medis ini tidak akan sembuh, secara syar'i ini syirik. Daripada ke dukun lebih baik ke dokter atau ke terapis lain yang ilmiah sifatnya ya. Berikan penjelasan tentang bahayanya berangkat ke dukun dari sisi syar'i. Bisa terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Sholat kita 40 hari 40 malam tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan dijamin tidak akan sembuh. Paling beritahukan saja seperti itu ya. Semoga Allah menyembuhkan si penanya tadi dan semoga Allah membuka pintu hati orang tuanya untuk menerima hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Ya, cukup ya, sampai di sini waktunya sudah cukup. Insya Allah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.